بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa mawala qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa qawluhu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, dan juga sebagai dalil yang menjelaskan makna la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi qul, katakan ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah kalian ila kalimatin sawain, kepada satu kata sawain bainana wa bainakum, satu kata yang mestinya sama-sama disepakati antara kita dengan kalian, yaitu alla na'buda, kita tidak boleh beribadah, tidak kita beribadah illallah, kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun, wala yattakhidhu, dan tidak seorang pun, wala yattakhidha, barakallahu fiik, jazakallahu khair, dan tidak mengambil ba'duna, sebagian dari kita, ba'dan, sebagian yang lain, arbaban min dunillah. Arbaban jamak dari Rab. Rab maknanya ialah Tuhan. Rabbun ma'bud, Tuhan yang diibadai. Tidak mengambil sebagian dari kita atas sebagian yang lainnya sebagai Tuhan min dunillah, dari selain Allah. Fa in tawallau, maka kalau kalian berpaling dari seruan ini, faqulu syhadu, maka katakanlah oleh kalian, isyhadu, persaksikanlah oleh kalian wahai ahlal kitab, bi anna muslimun, bahwasannya kami adalah orang-orang yang tunduk kepada kitabullah. Iya, kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qul, katakan, ini adalah al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah yang diajak bicara, yang dituju dengan omongan ini ialah, yang diperintah oleh omongan ini ialah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, limunadharati ahlil kitabi, untuk mendebat ahlil kitab al-yahud wan nasara. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hadihil kalimatu, kalimat yang di mana Allah mengajari Rasulnya untuk mengajak ahlul kitab berdebat dengannya. Hadihil kalimatu hiya alla na'buda. Kalimat yang dimaksud di sini ialah alla na'buda, bahwa kita tidak beribadah illallah, kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'ah, dan kita tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah. Fala na'buda illallah, sehingga kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka yang demikian ini, kalimatin sawa'in ini, ialah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah ialah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik. Wa makna sawa'in bainana wa bainakum, dan makna kalimat yang ada di dalam ayat ini, yaitu kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kalimat yang sawa, yang derajat sama, disepakati bersama, bainana wa bainakum, di antara kita, di antara kami dengan kalian, annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha. Maknanya ialah bahwa kami dan kalian itu sama-sama berpegang dengan kalimat tersebut. Ay la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi azza wa jalla, yaitu kita, yaitu tidak ada seorang pun yang menjadikan sebagian atau sebagian yang lainnya sebagai Tuhan, Tuhan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Bihaitsu, dari sisi, yu'adzimu kama yu'adzimullaha Azza wa Jalla. Bagaimana menjadikan sesembahan selain Allah itu, atau bagaimana menjadikan seseorang menjadi sesembahan selain Allah itu, yaitu seseorang itu diagungkan, yaitu mengagungkan seorang sebagaimana mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa'abudu kama ya'budullaha, dan beribadah sebagaimana beribadah kepada Allah. Wa yaj'alul hukma li ghairihi, dan membikin hukum yang mengikat kepada, dan membikin hukum dengan hukum yang selain hukum Allah. Itu namanya menjadikan seseorang sebagai sesembahan selain Allah. Bila seseorang itu diagungkan seperti diagungkannya Allah, bila seseorang atau satu pihak itu diibadahi sebagaimana Allah diibadahi, bila seseorang itu ditaati hukumnya dan meletakkan satu hukum dengan selain hukum Allah seperti mentaati hukum Allah, ya, maka yang demikian ini termasuk daripada memperlakukannya sebagai sesembahan yang setingkat dengan Allah. Ya. Fa in tawallau, maka kalau kalian berpaling, a'radu amma da'autumuhum ilaih, bila mereka a'radu menolak berpaling dari apa yang kalian serukan mereka kepadanya. A'radu mereka menolak berpaling dari apa yang da'autumuhum yang kalian seru mereka ilaih kepadanya. Apa yang kalian seru mereka kepadanya? At-tauhid. Ya, mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Ha? Faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling dari seruan tauhid, maka katakan kepada mereka bahwa kami ini adalah muslimun. Aifa a'linu lahum wa ashhiduhum. Yani kata Syekh, a'linu lahum, umumkanlah kepada mereka, wa ashhiduhum, dan jadikanlah mereka sebagai saksi, persaksikanlah kepada mereka, annakum muslimuna lillah, bahwa kalian itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Bari'una mimma hum 'alaihi min al-'inadi wat-tawalli 'an hadhihi al-kalimati al-'azimati la ilaha illallah. Umumkanlah bahwa kalian itu bari'un, orang-orang yang berlepas diri, mimma hum 'alaihi, dari apa yang mereka jalani atasnya. Apa yang kita berlepas diri dari mereka? Minal inadi, kita berlepas diri dari sikap mereka yang disebutkan sebagai al-inad. Al-inad, membangkang. Ya. Wattawalli, dan berpaling, an hadhil kalimatil azimah, berpaling dari apa? Dari kalimat yang agung ini, yaitu berpaling dari kalimat la ilaha illallah. Begitu. Ayat ini menerangkan kepada kita juga sesuatu yang perlu diingat, bahwa Allah mensyariatkan kepada Rasul-Nya adanya salah satu bentuk dakwah ialah berdebat. Ya, berdebat, mendebat ahlul kitab, salah satu bentuk dakwah. Karena memang ini salah satu bentuk dakwah, salah satu bentuk dakwah ialah debat. Sebagaimana di ayat lain Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah, dakwailah mereka ke jalan Tuhanmu, yaitu kepada agama Islam ini, dengan ilmu, menyampaikan ilmu, al-hikmah itu ilmu, dan dengan mau'idhatil hasanah, yaitu at-tarhib wa targhib. Apa at-tarhib? Ancaman-ancaman azab Allah terhadap dosa-dosa dan kedurhakaan kepada Allah. At-targhib yaitu fadailul amal, berita tentang keutamaan-keutamaan amal, pahala-pahala, dan berita tentang bushra, kabar gembira tentang balasan Allah terhadap orang yang mau beriman, bertauhid. Ini al-mau'idhatil hasanah, yaitu cara kedua dalam dakwah. Cara pertama tadi apa? Bil hikmati, yaitu apa? Al hikmah tadi al ilmu, menyampaikan ilmu kitab was sunnah. Cara kedua al mau'idhatil hasanah, yaitu at tarhib wat targhib. Wajadilhum billati ahsan. Cara ketiga yaitu al-jidal billati hi ahsan, berdebat dengan cara yang lebih baik lagi. Ya. Dan bagaimana al-jidal billati hi ahsan itu, berdebat dengan cara yang lebih bagus? Bagaimana caranya? Diterangkan al-jidal billati hiya ahsan itu ialah berdebat dengan argumentasi, dengan dalil-dalil, ya, dengan dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah, dengan cara ilmiah, ya. Naam. Ini adalah salah satu bentuk, salah satu uslub atau cara berdakwah. Jidal billati ahsan juga tidak mengandung caci makian, tetapi dengan penyampaian dalil, ilmu, dengan cara ilmiah, membantah segala syubhat-syubhat, segala kerancuan-kerancuan, dan diluruskan. ya, berbagai kerancuan itu diluruskan kembali dengan Alkitab was sunnah. Ya. Dan Allah menyatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendebat ahlal kitab kecuali dengan cara yang baik. Ini juga tuntunan Allah kepada Rasulnya dan kepada kita kaum mukminin untuk berdakwah melalui forum debat. Ya. Naam. Maka diterangkan di sini bahwa misi forum debat itu ialah mengajak mereka yang kita debat dengannya kepada At-tauhid, tauhidul ibadah lillahi wahdah. Ya, kalau misi dan niat tau, niat debat itu melenceng dari niat ini, melenceng, bergeser niatnya untuk syuhrah, untuk popularitas, atau untuk memukul dada, atau untuk lujub, membanggakan diri, fahadha sudah menyimpang. Maka Allah tidak akan menolong orang yang mempunyai niat demikian. Maka demikian pula dakwah, kalau dakwah itu sudah melenceng tidak lagi kepada ikhlas, al-ikhlasuddin lillahi wahda, ya, tidak lagi mengarah kepada upaya mengajak manusia mengikhlaskan agama untuk Allah semata, sudah melenceng, nah juga Allah tidak akan menolongnya. Sebab misi dakwah itu ialah mengajak manusia kepada ikhlasuddin lillahi wahdah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Ha? Dan juga untuk membangun sikap hunafa. Misi dakwah ialah untuk membentuk dan membangun sikap hunafa. Sikap hunafa apa? Sikap kecenderungan total kepada tauhid, tauhidul ibadah, dan antipati kepada syirik. Ya, itu hunafa. Kecenderungan total kepada tauhid dan antipati terhadap perbuatan syirik. Membangun sikap demikian di tengah masyarakat, di tengah umat. Mengikhlaskan agama untuk Allah semata dan membangun sikap hunafa. Dan untuk menegakkan sholat serta untuk membangkitkan semangat umat membayar zakat. Maka bila amalan-amalan ini telah terwujud pada umat itu, jadilah agama mereka sudah menjadi agama yang lurus, yang tegak lurus. Kalau agamanya itu dinul qayyimah, agama yang kokoh, maka mereka akan menjadi umat yang berwibawa. Selama belum tumbuh pada mereka sikap ikhlasuddin lillahi wahdah, belum tumbuh pada mereka sikap hunafa, belum tumbuh pada mereka semangat iqamatus shalah, belum tumbuh pada mereka semangat itauz zakah, maka agamanya cuma lip service saja, agamanya cuma pemerah bibir saja, cuman hiasan saja, dan tidak ada artinya apa-apa. Maka musuh pun tidak akan memuliakan dan menghargai umat Islam kalau mereka, kalau umat Islam ini memperlakukan agamanya hanya sebagai lip service saja itu. Kalau umat Islam hanya menjalankan agamanya hanya sebagai penampilan zahir. Ketika umat Islam kehilangan ikhlasuddin lillahi wahdah, ketika umat Islam kehilangan sikap hunafa, sikap al-wala wal-bara, sikap furqan, sikap loyalitas, kesetiaan tunggal diberikan kepada Allah, kepada tauhidul ibadah lillahi wahdah, mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah semata. Sikap al-wala mono loyalitas dan sikap al-bara antipati terhadap segala lawan daripada tauhid. Ya? Segala lawan daripada sunnah. Lawan tauhid ialah syirik, lawan sunnah ialah bid'ah. Ya, sikap hunafa. Ketika umat Islam kehilangan ini, ketika umat Islam kehilangan semangat untuk iqamatus shalah, menegakkan salat, ketika umat Islam kehilangan semangat untuk itaiz zakah, menunaikan zakat, robohlah segala kewibawaan mereka di hadapan musuh-musuhnya. Demikian pula dai. Kalau dai kehilangan ini tadi, sikap ikhlasuddin lillahi wahdah, dai kehilangan sikap hunafa itu tadi, al-wala wal-bara, ya, kehilangan semangat iqamatus shalah dan ita'uz zakah, tidak ada artinya. Dia bukan lagi dai ilallah, tetapi dai ila nafsihi. Ya, bukan lagi dia menyeru manusia ke jalan Allah, kepada agama Allah, tetapi menyeru manusia kepada dirinya. Ya. maka tidak diberkahi oleh Allah dakwah yang demikian yang kehilangan empat perkara ini. Maka hati-hatilah, hati-hati ya ikhwanana, dari bengkoknya hati. Allahumma musta'an. Bengkoknya hati itu tidak terasa ya ikhwan. Ya. Dan karena itu harus banyak kita berdoa kepada Allah, minta kita ini dibimbing terus ke jalan ikhlasuddin lillahi wahdah. Kita minta dibimbing untuk mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Kita minta kepada Allah untuk diberi taufik agar kita mempunyai sikap hunafa. Dan kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk iqamatus shalah dan untuk itaiz zakah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil yang menyatakan bahwa persaksian syahadat penggalan kedua, yaitu persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Allah. Min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri. Seorang dari anak manusia. Ya. Telah datang Rasul kepada kalian, dia itu manusia biasa. Ya. Yaitu sebagaimana juga Allah mengajari Rasulnya, memerintahkan Rasulnya untuk mengikrarkan dirinya itu adalah termasuk dari jenis kita juga. Dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan apa? Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illahwa. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Yang diwahyukan kepadaku bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia Allah. Jadi Rasul itu min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, dari manusia. Bukan malaikat Rasul itu, mempunyai tabiat-tabiat sebagai manusia. Maka kalau kalian diberi perintah untuk menteladani Rasul itu, jangan bilang, oh kalau saya kan beda, Rasul itu adalah orang khusus. Tidak ada khusus. apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat Allah, hampir seluruhnya bisa dilakukan oleh kita. Ya, memang ada beberapa amalan Rasul yang tidak bisa kita lakukan. Ya, tetapi hampir keseluruhan dari apa yang dicontohkan oleh beliau itu adalah amalan yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, makanya kita disuruh meneladani beliau. Maka beliau adalah min anfusikum. Tetapi walaupun dari diri kalian, beliau itu adalah Rasul, utusan Allah. Sifatnya Rasul itu azizun alaihi, sangat berat baginya. Azizun alaihi, sangat berat baginya. Ma'anittum, apa-apa yang anittum, yang memberatkan kalian. Dia merasa terbebani mentalnya kalau memberati kalian. Dia tidak ingin memberati kalian. Ya, karena rahmahnya kepada kalian, karena kasih sayang Rasul itu kepada kalian, sehingga beliau sangat berat kalau ada sesuatu perkara yang anittum, yang menyusahkan kalian. Ya, inginnya dia itu supaya kalian dapat kemudahan. Ya, itu sifatnya. Tidak senang membebani kalian, tetapi justru senangnya apa? Meringan-ringankan kalian. Harisun alaikum, beliau itu sangat haris, sangat perhatian alaikum terhadap kalian. Beliau itu harisun alaikum, sangat perhatian terhadap kalian. Ya, yaitu perhatian untuk bagaimana mencarikan kebaikan kepada kalian dan menyelamatkan kalian dari malapetaka azab kemurkaan Allah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Juga tabiat Rasul itu terhadap kaum mukminin sangat ra'uf, pelembut, rahim, penyayang. Lembut dan penyayang. Rasul itu terhadap kaum mukminin sangat lembut dan sangat penyayang. Nah, tidak kasar dan tidak kaku, tidak bengis terhadap kaum mukminin, tetapi lembut dan penyayang. Diterangkan ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu min anfusikum ay min jinsikum. Dia adalah dari jenis kalian, jenis manusia. Bal huwa min bainikum aidha. Bahkan dia adalah dari kalian, di antara kalian. Kabilahnya jelas, nasab turunannya jelas. Membainikum, ya, siapa bapak ibunya jelas, bangsanya jelas, dari bangsa Arab, dari kabilah Quraisy, dari suku Bani Hashim, dari keluarga Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu demikian jelas, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana juga penegasan Allah di ayat lain, huwallazi ba'atha fil ummiyina, Dia Allah yang telah mengutus di kalangan ummiyin, orang-orang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Rasul itu dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatuhu, ayatihi, yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari syirik dan dari radailil akhlak, dari berbagai akhlak-akhlak yang rendah, dari al-bid'ah, dari berbagai bid'ah, dari ma'asi, berbagai kemaksiatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan rasul itu mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun sungguhnya mereka itu dulunya di zaman jahiliyah, la fi dhalalim mubin, sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Ya, bahwa ini persaksian dari Allah terhadap hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Juga rasul itu azizun alaihi ma'anitum, ay yashuqqu alaihi ma syaqqa alaikum. Yashuqqu, sangat berat alaihi, atasnya apa-apa yang menyulitkan kalian. Bila kalian mengalami kesulitan, maka dia akan sangat sedih, sangat berat. Makanya beliau sangat mengutamakan untuk memudah-mudahkan dalam umat ini senang menjalankan Islam. Beliau menyatakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, dalam bimbingan dakwah yang beliau sampaikan kepada para dai-dai beliau. Yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, dan jangan menyulit-nyulitkan. Jangan menyulitkan orang untuk berislam, tapi mudah-mudahkanlah orang untuk berislam. Basyiru, dan beri kabar gembira orang, senangkanlah orang untuk berislam. Wala tunaffiru, dan jangan kalian membuat orang lari dari Islam. Itu sikap beliau. Di samping persaksian dari Allah, beliau itu azizun alaihi ma'anittum, yashuqqu alaihi ma syaqqa alaikum, ya, juga beliau memerintahkan demikian untuk dai itu supaya menggampang-gampangkan orang, jangan bikin orang lari dari Islam. Ya. Dan beliau itu harisun alaikum ay ala manfaatikum wa daf'id darri ankum. Beliau sangat kuat semangatnya untuk memberi manfaat kepada kalian. Ala manfaatikum, untuk memberi manfaat kepada kalian. Dan beliau sangat haris, sangat kuat semangatnya untuk daf'id dar ankum, menolak kemudorotan dari kalian. Itu sikap beliau. Ya, yang dicontohkan sebagai dai, sebagai rasul. Maka kita harus mencontoh beliau di dalam hal ini, memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin dan menghindarkan segala kemudaratan dari kaum muslim terhadap kaum muslimin dari pihak-pihak yang ingin memudaratkan kaum muslimin. Ya, jangan menjadi fitnah terhadap kaum muslimin. Ya, jadikanlah kaum muslimin penuh harapan dan semangat dalam berislam. Jangan membuat ciut hati mereka. Besarkanlah hati kaum muslimin. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi. Naam. Bil mu'minina ra'ufur rahim ay dzu ra'fatin wa rahmatin bil mu'minin. Beliau mempunyai dzu ra'fatin, mempunyai kelembutan, wa rahmatin, dan rahmah kasih sayang bil mu'minin, terhadap kaum mu'minin. Kalau ada bahaya yang mengancam kaum mukminin, beliau sangat gigih dalam menolak bahaya itu dan membela kaum muslimin. Beliau sangat kasih terhadap kaum muslimin. Wa khassal mu'minina bidzalika, dan sikap ra'uf rahim, sikap lembut dan sayang itu dikhususkan terhadap kaum mukminin. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqina wal ghildati alaihim. Karena beliau itu diperintahkan untuk berjihad terhadap orang kafir. Jangan menyayangi orang kafir. Ya. Beliau diperintah untuk berjihad terhadap orang-orang munafik. Jangan berlembut-lembut dengan orang munafik. Wal ghildah alaihim, dan diperintah pula untuk bersikap ghildah, keras terhadap orang kafir dan orang munafik itu. Jadi tentu sikap yang sebaliknya ialah kalau terhadap kaum mukminin penuh kelembutan dan kasih sayang. Ya. Wa hadhihi al-awsafu li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, dan sifat-sifat ini yang diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayat Quran ini tentang Rasulnya, tadullu, menunjukkan ala annahu Rasulullah haqqan. Semua itu menunjukkan bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah haqqan dengan sebenar-benarnya sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberi rekomendasi tentang sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia beliau langsung dari Allah. Ya, dari langit. Dari atas langit itu berita tentang sifat-sifat zahir dan batin beliau. Isi batin beliau diberitakan oleh Allah, yaitu hatinya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Zahirnya ialah kelembutan, batinnya kasih sayang terhadap kaum mukminin. Allah Maha tahu zahir dan batinnya seseorang, sehingga Allah memberitahukan isi zahir dan batinnya Rasulnya ini. Ya. Kemudian kama dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Surat Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah, langsung disebut namanya oleh Allah Muhammad, dan langsung diberi, disebut pula jabatan beliau oleh Allah Rasulullah, utusan Allah. Ini persaksian dari Allah, ini dalil yang menunjukkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa qawlu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala menyatakan qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian semua. Ini persaksian langsung dari langit bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Ya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratan katsiratan jidda, dan ayat di dalam ayat-ayat di dalam dalam yang semakna dengan ini banyak sekali. Tadullu ala anna Muhammadan Rasulullah haqqan, yang semuanya itu menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dengan yang sebenar-benarnya. Iya. Maka kita dengan mantap menyatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena dua persaksian ini, persaksian syahadat an la ilaha illallah dan persaksian syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kedua-duanya telah dibeberkan dengan pasti, dengan dalil-dalil yang pasti di dalam Al-Quran dan juga tentunya di dalam Al-Hadith. Maka tidak ada keraguan lagi untuk mengucapkan syahadatain itu, dua kalimat syahadat tersebut, karena telah pasti ilmu dalam hal tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.